Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita insyaallah akan memasuki pelajaran yang ke-27, pelajaran baru. Barakallahu fikum. Kita baca bareng. Ad-darsus sabi'u wal isrun. Pelajaran yang ke-27. Al-mudarrisu. Mata jikta min judata ya Khalidu. Kapan engkau datang dari Jeddah, wahai Khalid? Jitu amsi. Aku datang kemarin. Aja'a Ibrahimu ma'aka? Apakah Ibrahim datang bersamamu? La lam yaji ba'du. Saya ji'ul yawma aw ghadan insyaallah. Tidak, dia belum datang. Akan datang hari ini atau besok insyaallah. Asyurta safira. Apakah engkau telah mengunjungi duta? Dahabtu ila maktabihi walam ajidhu. Aku telah pergi ke kantornya dan aku tidak mendapatinya. Sami'tu annahu lam yakun fi juddata dzakal yauma. Aku mendengar bahwasanya beliau tidak di Jeddah hari tersebut. Ya Adnanu, innaka ghibta usbu'aini fa aina kunta? Wahai Adnan, engkau tidak hadir 2 pekan. Di mana, ke mana engkau? Kuntu fil mustashfa. Aku di rumah sakit. Kuntu maridon jiddan. Aku sangat sakit. Maksudnya aku sakit berat, gitu ya. Atau sakit sekali. Wallahi laqad kitu amutu. Demi Allah hampir saja aku meninggal. Wallahi ma'araftu dzalik. Demi Allah aku tidak mengetahui itu. Lam yakul li ahadun innaka maridun. Tidak ada seorang pun yang berkata kepadaku bahwasanya engkau sakit. Wa innaka fil mustashfa. Dan bahwasanya engkau di rumah sakit. Wa kaifa halukal ana la'allakal ana ahsanu. Dan bagaimana keadaanmu sekarang? Semoga engkau sekarang lebih baik. Dan bagaimana keadaanmu sekarang? Semoga keadaanmu lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anal ana ahsanu walakinnani la azalu dha'ifan. Aku sekarang lebih baik, akan tetapi aku masih lemah. Aku sekarang lebih baik, akan tetapi aku masih lemah. syafakallahu syifaan kamilan. Syafakallahu syifaan kamilan. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan kesembuhan yang sempurna. Semoga Allah menyembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Ya Utsmanu innaka taghibu katsiran. Wahai Utsman, sesungguhnya engkau banyak tidak masuk. Hibta yaumaini fi hadal usbu'i wa thalathata ayamin fil usbu'il madhi. Hibta yaumaini fi hadal usbu'i. Engkau tidak hadir dua hari pada pekan ini dan tiga hari pada pekan lalu. Engkau tidak hadir dua hari pada pekan ini dan tiga hari pada pekan lalu. Layam bagi li talibin an yagiba katsiran. Layam bagi li talibin an yagiba katsiran. Tidak seyogianya bagi seorang siswa banyak tidak hadir. Lam aghib thalathata ayamin fil usbu'il madhi kama qulta. Lam aghib thalathata ayamin fil usbu'il madhi kama qulta. Aku tidak hadir tiga hari pada pekan kemarin seperti yang engkau sebutkan. Aku tidak hadir pada pekan kemarin seperti yang kau sebutkan. Inna maghibtu yawman wahidan faqat. Namun aku tidak hadir satu hari saja. Atau hanya saja aku tidak hadir satu hari saja. Nah. La takdzib ya akhi. Jangan engkau berdusta wahai saudaraku. Inna ghibta yawmas sabti wa yawmas thulatsai wa yawmal arba'i. Inna ghibta yawmas sabti wa yawmal arba'i. Sesungguhnya engkau tidak hadir pada hari Sabtu dan hari Selasa dan hari Rabu. Sesungguhnya engkau tidak hadir pada hari Sabtu dan Selasa dan hari Rabu. Ana asifun ya ustadzu. Ana asifun ya ustadzu. Aku minta maaf wahai ustaz. Aku minta maaf wahai ustaz. Lan aghiba fil mustaqbali insyaallah. Lan aghiba fil mustaqbali insyaallah. Aku tidak akan tidak hadir pada waktu mendatang insyaallah. Aku tidak akan tidak hadir pada waktu mendatang insyaallah. Kum ya Adamu. Kum ya Adam. Berdirilah wahai Adam. Berdirilah wahai Adam. Atanamu fil fasli. Apakah engkau tidur di kelas? Ana asifun ya ustadzu. Ana asifun ya ustadzu. Aku minta maaf ya ustadz. Aku minta maaf ya ustadz. Ghalabani naumu li annani manimtul barihata. Ghalabani naumu li annani manimtul barihata. Kantuk mengalahkanku dikarenakan aku tidak tidur tadi malam. Kantuk mengalahkanku. Lima lam tanam. Kenapa engkau tidak tidur? Kenapa engkau tidak tidur? Nah, yang tadi kantuk mengalahkanku itu bahasa secara lafadz yang ada di situ ya. Kalau dalam penyesuaian bisa diartikan, bisa disesuaikan dengan apa? Ngantuk mengalahkanku berarti apa? Aku kalah dengan ngantuk. Gimana? Artinya kalau bahasa lafadz yang ada di situ ghalaba itu mengalahkan. Fa'ilnya naum, ngantuk, ya, ngantuk atau tidur naum itu. Ngantuk mengalahkanku. Artinya apa? Dia tertidur gitu. Dia tidur enggak sengaja, bukan sengaja tidur. Bukan sengaja tidur, tapi tertidur. Ya. Atau dengan bahasa singkatnya aku tertidur karena ya karena aku tadi malam tidak tidur. Tertidur ini bukan sengaja. Apa berarti bahasanya? Ketiduran. Beda dengan tidur sama ketiduran ya. Iya. Nah. Ya, kita lanjutkan. Kan Abi Sudaun Afan, lima lam tanam. Lima lam tanam. Kenapa engkau tidak tidur? Kenapa engkau tidak tidur? Kan Abi Sudaun Syadidun falam anam bisababihi. Kan Abi Sudaun Syadidun falam anam bisababihi. Pusing yang kuat menimpahku. Maka aku tidak tidur. Iya, maka aku tidak tidur karena sebab pusing tersebut. Nam, sudah itu pusing. Syadidun sangat. Nam, to sangat pusing. Bisa diartikan dibalik sangat pusing. Aku sangat pusing. Bi menimpahku atau padaku ya. Kalaupun binya enggak diartikan apa apa, langsung diartikan aku sangat pusing. Aku sangat pusing. Falam anam bisa babihi. Karena itu aku tidak tidur. Namun untuk anak pribadi lebih senang mengartikan secara lafaz. Penyesuaian sih gampang. Namun yang penting itu kita bisa paham mengartikan secara lafaz. Kan Nabi Sudaun Syadidun falam anam bisababihi. Nah, yarinul jarasu fayaqumul mudarrisu. Lonceng atau bel berbunyi maka sang guru bangun. Ya, lonceng bel atau lonceng berbunyi, maka Pak Guru bangun dari duduk yang mau keluar kelas itu. Nah, kalau ngajarkan duduk ya, mendengar lonceng berdiri untuk keluar kelas. Ya Ustadzu, ana uridu an azurakal yawma ba'da sholatil asri. Wahai Ustadz, aku ingin mengunjungimu hari ini setelah sholat asar. Surni ghodan fa inni mashghulun atau mashghulun dikasih nun ya. Mashghulunil yauma. Naam. Kunjungilah aku besok karena aku hari ini sibuk. Mashghulun artinya sibuk. Fa ini artinya karena. Karena aku. Fa ini. Fa inahu karena dia. Nah, barakallahu fikum. Tamarinu latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, siapa yang mau nyoba? Nomor satu. Menjawab nomor satu. Jawabannya lihat dari bacaan. Kam usbu'an ghabin adnanu. Berapa kam, iya. Berapa pekan Adnan tidak hadir? 6 ahsan ta. Jawabannya Ghabun adnanu. Ghoba fil madi. Ghobanu usbu'ain. Nam, kam usbu'an ghoba adnanu. Jawabannya seperti yang disebutkan atau adnannya dihapus. Oh ya. Fa'ilnya huwa nanti. Ghoba usbu'aini. Usbu'ain. Nam, dia tidak hadir 2 pekan. Ya, silakan nomor 2. Limakana adnanu ghaiban. Mengapa Adnan tidak berangkat? Ghaba li'annahu maridun jiddan. Ia tidak berangkat dikarenakan sakit sekali. Lima kana Adnanu ghaiban. Kenapa Adnan tidak hadir? Ghaib. Enam. Kana Adnanu ghaiban li'annahu kana maridun jiddan. Kalau jawaban yang tadi li'anahu kana maridun jiddan boleh, itu jawaban singkat ya. Tapi jawaban lengkap dengan mengulang pertanyaan, kana adnanu ghaiban li'anahu kana maridun jiddan. Kalau tidak pakai kanan bisa tidak Ustaz? Li'anahu maridun gimana? Li'anahu maridun jidan gitu ya. Kurang tepat. Bisa tapi kurang tepat. Kenapa? Karena pertanyaannya itu menanyakan sesuatu yang telah lewat. Karena menanyakan sesuatu yang kejadian yang telah lewat bersama dengan terputus. Nah, kalau li'anahu maridun jidan karena dia sakit sekali, bisa jadi ucapan ini menunjukkan, bukan bisa jadi, ucapan ini menunjukkan dia masih sakit. Li'anahu maridun jidan karena dia sangat sakit dia. Nah, yang diinginkan berita yang telah lalu dengan kana, maka jawabannya juga dengan kana. Li'anahu kana maridun jidan. Kalau kananya hilang, lima ghoba adnanu. Nah, misal gitu ya, kananya hilang, lima ghoba adnanu. Ghoba adnanu li'anahu maridun. Adnan tidak hadir karena dia sakit. Nah, tapi ucapan ini baik pertanyaan atau jawaban tidak menunjukkan Adnan itu sembuh. Karena tidak memakai kana, tapi kalau memakai kana menunjukkan sakitnya sudah berlalu. Nah, itu. Buktinya apa? Dia masuk sekolah kan? Masuk kelas. Karena sembuh. Ya, terus. Nomor 3. Kam yauman ghaiban Utsmanu fil usbu'aini. Ghaba Utsmanu fil usbu'aini thalathatu yawma. Kam yawman ghaba Utsmanu fil usbu'ain? Berapa hari Utsman tidak hadir dalam 2 pekan? 6. Berapa hari Utsman tidak hadir dalam 2 pekan? Jawabannya Utsman tidak hadir dalam 2 pekan selama sekian hari. Atau Utsman tidak hadir sekian hari dalam 2 pekan. Boleh dibalik-balik. Jawabannya boleh berarti ghaba, fa'ilnya huwa ya. Ghaba khamsata ayamin fil usbu'aini atau ghaba fil usbu'aini khamsata ayamin. Ghaba ini fa'ilnya huwa kan fa'ilnya. Kembali ke Utsman yang di pertanyaan. Ghaba khamsata ayamin fil usbu'aini. Tidak hadir 5 hari dalam 2 pekan. Iya enggak? Dalam bacaan 2 pekan karena 3 sama 2 kan? 5 hari dalam bacaan 5 hari. 6. Ya, nomor berikutnya. Lima lam yanam Adamu. Kenapa Adam tidak tidur? Iya. Jawabannya? Lam yanam Adamu. Itu pertanyaan enggak ada kananya. Sudahan. Pertanyaannya enggak ada kana. Enggak usah. Lam yanam Adam. Li'annahu sudaun syadidun. Sebentar, kita ngerucuk bacaan. Bacaan ada kana ya. Iya dah, enggak usah ikut pertanyaan, berarti ikut yang dijawaban. Dikeluarkan kananya. Keluarkan. Kana Adamu sudaan syadidan. 6. Li'annahu kana gitu berarti. Li'annah itu harus ada, li'annahu harus ada karena pertanyaannya memakai 5. Maka harus ada li'annahu kana sudaan syadidan. Sudaun itu sebagai isimnya kana. Khabarnya mana khabarnya? Li'annahu kana adamu sudaan syadidan. Kana kan khabar. Kana butuh isim sama khabar. Khabar yang sudah itu isimnya di belakang. Khabarnya yang mana? Khabarnya di depan. Di bacaan ada kan khabarnya? Nah, yang bacaan itu khabar, yang bi itu khabar. Bio 6. Khabar nanti diganti berarti. Iya, khabar muqaddam. Jadi diganti menjadi ya-nya diganti. Kana bihi. Ya, li'annahu kana bihi sudaun syadidun. Ahsanta, itu jawaban ya. Lima lam yanam Adamu, jawaban singkat, li'annahu kana bihi sudaun syadidun. Jawaban panjang, lam yanam Adamu, li'annahu kana bihi suda'un syadidun. Nah, kenapa Adam tidak tidur? Jawabannya, Adam tidak tidur, lam yanam Adamu li'annahu karena dia, kana bihi suda'un syadidun, karena dia tertimpa sakit kepala yang sangat berat. Nah, suda'un sakit kepala, syadidun berat. Ya, poin kedua. Hadihi amthilatun lil fi'lil mu'talil aini. Ini adalah contoh-contoh untuk fi'il mu'tal ain. Nah, pada pelajaran yang telah lalu kita mendapatkan contoh fi'il yang mu'tal, apa itu? Mu'tal fa, iya kan? Ya, yaitu yang huruf pertamanya huruf ilat. Huruf ilat itu wawu, ya, dan juga alif termasuk huruf ilat. Nah, fa itu ibarat dari awal kata, awal dari kata. Seperti doroba, awal katanya berarti dot, iya kan? Kata keduanya ro, kata ketiganya ba, itu doroba. Nah, awal katanya berarti berupa dot, yang disebut fa, kalima. Kata yang kedua disebut ain, ain. Nah, kata yang kedua disebut ain, yang pada doroba adalah ro. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang huruf keduanya, yaitu ainnya, adalah huruf mu'tal, huruf ilat, yaitu wawu, ya atau alif. Nah, barakallahu fikum. Ini contoh-contohnya, yaitu qala mudhari'nya yaqulu, ya, qala yaqulu. Nah, apa huruf kedua pada qala? Qala, qala. Alif. Alif. Yaqulu, apa huruf keduanya? Qaf. Huruf keduanya wawu, karena huruf mudhari'a enggak dianggap. Nah, huruf huruf tambahan, huruf ziyadah. Huruf pertama dan kedua ini pada huruf asli, ya, pada huruf asli fi'il. Nah, bukan termasuk padanya huruf tambahan. Kana, apa huruf keduanya? Alif. Alif. Yakunu, apa huruf keduanya? Wawu. Zaro, apa huruf kedua? Alif. Apa huruf kedua pada yazuru? Wawu. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini huruf pertama pada fi'il madhi berupa alif, huruf kedua berupa wawu. Nah, ini menunjukkan bahwa asal dari huruf pertama pada fi'il madhi adalah wawu. Asalnya adalah wawu. Nah, karena itu keluar pada fi'il mudhari'. Asalnya itu qala itu qawala, qawala asalnya. Qawala. Kana kawana. Zaro zawaro. Asalnya. Kalau yang asalnya ya seperti baya'a menjadi yabi'u. Ba'a yabi'u, asalnya baya'a. Asalnya ya. Nam. Saro juga asalnya ya, ya siru, masdarnya sairon. Tapi yang menjadi patokan itu bukan pada fi'il mudhari', tapi pada masdarnya, ya. Qala masdarnya kaulan, ziaro masdarnya ziarotan, asalnya itu asalnya ziwarotan, asalnya ziwarotan menjadi ziarotan. Nah, koma asalnya kiwaman menjadi kiyaman. Nah, ya, untuk melihat masdar juga perlu melihat asalnya, ya, asalnya apa. Sehingga ada kalanya bingung, ini masdarnya kenapa ya? Kita katakan itu bukan asli ya, asalnya dari wawu. Terjadi iklal, dia berubah menjadi ya. Dari mana buktinya? Bisa juga dari fi'il mudhari' buktinya. Qoma yakumu, wawu kan? Masdarnya kiyaman loh, kenapa kiyaman? Bukannya asalnya wawu? Jawabannya asalnya itu kiwaman. Kiwaman. Wawunya berubah menjadi ya. Nanti di iklalnya, kenapa dalam iklal disebutan? Karena wawu diawali oleh kasro, maka wawunya harus berubah menjadi ya. Nah, itu wawu berubah jadi ya. Nah, insyaallah lebih jelas ketika membahas iklal, insyaallah. Syaitnya di sini, fi'il-fi'il yang mu'tal adalah fi'il yang huruf keduanya adalah huruf ilat, yang ain kalimahnya huruf ilat, itu fi'il mu'tal. Nah, pada poin pertama ini yang mu'talnya berupa wawu. Poin pertama yang A, yang tulisannya hamzah, mu'talnya berupa wawu. Yang B nanti mu'talnya berupa ya. Mu'tal berupa ya. Nah, yang jim, nah, mu'talnya di situ ditulis pada madhi dan mudhari alif kan, nama yanamu, khofa yakhofu, Nam kada yakadu zala yazalu. Nah, asalnya itu sebetulnya bukan alif. Asalnya wawu. Nah, cuman dari madinya nanti nawima khofa khawifa. Nah, insyaallah di pelajaran yang lain untuk lebih dijelaskan. Ya, kita baca bareng. Qala yaqulu. Qala yaqulu. Kana yakunu. Kana yakunu. Zaro yazuru. Zaro yazuru. Qoma yaqumu. Qoma yaqumu. Dhaqa yadhuku. Dhaqa yadhuku. Tofa yatufu. Tofa yatufu. Soma yasumu. Soma yasumu. Daro yaduru. Daro yaduru. Taba yatubu. Taba yatubu. Bala yabulu. Bala yabulu. Nah, sekarang artinya qala yaqulu. Apa artinya? Berkata. Nah, kana yakunu apa artinya? Artinya yang menunjukkan perkara yang telah terjadi. Enggak mesti diartikan, bisa artinya adalah dan seterusnya. Kecuali untuk kana yang bukan nakis ya. Seperti kun fayakun, nah, itu artinya jadilah. Ziaro yazuru apa artinya? Mengunjungi. Nah, qoma yakumu berdiri. Dako yadhuku merasakan. Nah, tofa yatufu tawaf atau mengelilingi. Soma yasumu puasa. Daro yaduru berputar. Taba yatubu ya bertobat. Bala ya bulu. 6. Buang air kecil. Ja'a ya ji'u. Ya, kita baca dulu. Ja'a ya ji'u. Ja'a ya ji'u. Ba'a ya bi'u. Ba'a ya bi'u. Saro ya siru. Saro ya siru. Asha ya isu. Asha ya isu. Kala ya kilu. Kala ya kilu. 6. Ini mu'tal ain yang dia itu berupa ya, sehingga mudoreknya ketika mudorek keluar ya. Nah, ketika masdar juga keluar ya. Ja'a yaji'u maji'an atau jai'an masdarnya, ada dua. Ba'a yabi'u bai'an. Saro yasiru sairon. Asa ya'isu ma'isyatan. Bisa juga aisan. Ma'isyatan ya. Asa ya'isu ma'isyatan. Kana kala yakilu kailan. Nah, kalau ini tepat ya pada masdar ya, pada fi'il mudhari' juga ya. Nah, sekarang masuk ke artinya. Artinya apa? Ja'a yaji'u datang. Ba'a yabi'u menjual. Saro yasiru berjalan. Asa ya'isu. Nah, seringnya diartikan hidup. Kala yakilu menakar. Nah, ya kita baca lagi. Nama yanamu. Nama yanamu. Khofa yakhofu. Khofa yakhofu. Kada yakadu. Kada yakadu. Zala yazulu. Zala yazulu. 6. Nama yanamu masdarnya nauman. Berarti alif berasal dari apa? Wawu. Khofa yakhofu khaufan. Alif berasal dari wawu. 6. Kada yakadu. Lupa kada yakadu. Jarang keluar masdar sih fi'il ini. Zala yazalu zawalan. Berarti alif berasal dari wawu. Nah, namun ini enggak masuk dalam bab di atas. Meskipun berasal dari wawu, enggak masuk dalam bab qala yaqulu. Iya kan? Kenapa? Karena qala yaqulu masuk dalam bab fa'ala yaf'ulu. Kalau nama yanamu masuk dalam bab fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Nawima yan wamu. Khawifa yakhwafu. Khawifa yakhwafu. Nah, berubah menjadi khawfa yakhwafu. Sama yang di atas juga berasal dari yang disebutan tadi. Beda wazan aja. Qala dari fa'ala. Yaqulu dari yaf'ulu. Ba'a dari fa'ala. Yabi'u dari yaf'ilu. Nah, kemudian terjadi apa? Terjadi i'lal. Ada pertanyaan? Nah, nanti kita akan mentasrif ini ya. Ya, kita baca tasriban. Hamidun qala. Hamidun qala. Aminatu qalat. Aminatu qalat. Anta qulta. Anta qulta. Anti qulti. Anti qulti. Ana qultu. Ana qultu. Nah. Hamidun qala Hamid telah berkata atau berkata. Aminatu qalat. Aminah berkata. Anta qulta, engkau berkata. Anti qulti, engkau berkata. Ana qultu, ana saya berkata. Itu konteksnya, bentuknya mubtada khobar. Hamidun mubtada, fiilnya yang di belakang itu menempati posisi khobar, namun khobarnya berupa jumlah. Jumlah apa? Fi'liya, menjadi khobar. Kalau di i'rab lengkap, hamidun mubtada marfu, alamat rafa'nya doma. Qala fi'il madi, nam fa'ilnya mustadir jawazan huwa, fi mahali rafin khobar. Aminatu qalat juga sama, bedanya fa'ilnya jawazan hiya, tak yang bersukun untuk tanda taknis. Anta qulta sama, antanya mubtada, qultanya fi'il madi, taknya domir mutasil menempati posisi rofa fa'il. Fi'il dan fa'il pada qulta fi mahali rafin khobar. Nah, ini khobarnya berupa jumlah fi'liyah, maka harus ada domir yang kembali ke mubtada, mengikat mubtada. Hamidun qala, mana domir yang kembali pada qala? Huwa. Aminatu qalat, mana domir yang kembali? Hiya. Anta qulta, mana domir yang kembali? Taknya. Taknya. Nah, menggantikan anta. Anti qulti, mana domirnya? Ana qultu, mana? Nah, ada, berarti ada kecocokan kan? Nah, inilah yang disebut jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu apa, khobar yang harus ada domir yang menghubungkan ke mubtada. Kalau kita bikin kalimat anta qala, itu salah. Anta qala, kenapa? Karena antanya situ mubtada, domir yang mukhatab, qalanya domirnya gaib, huwa. Cocok enggak mukhatab sama gaib? Enggak cocok. Nah, kita lanjutkan. Atulabu qalu. Atulabu qalu. Cocok enggak domirnya? Apa kecocokannya? Coba. Wawu menunjukkan jamak. Tulab menunjukkan jamak. At-talibatu qulna. Cocok? Nah, cocok enggak? Apa cocoknya? At-talibatu jamak mu'anas. Nunnya nun niswa? Jamak mu'anas juga. Nah, itu ya. Kalau at-talibatu qalu, betul enggak mubtada khobarnya? At-talibatu qalu. Salah. Kesalahannya kenapa? Karena domir yang qalu wawu itu tidak cocok untuk dihubungkan ke mubtada, enggak cocok. Itu jadi gobitnya yang jadi apa, aturan ketika khobar itu berupa jumlah harus ada domir yang terhubung ke mubtada, nyambung gitu. Kalau enggak nyambung berarti salah. Itu. Baik itu jumlah fi'liyah ataupun ismiyah. Itu kaidah yang harus dihafal, kaidah penting. Nanti insyaallah akan kita dapati yang jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah ya. Antum qultum. Antum qultum. Nah, mana domir yang cocok? Nah, fa'iltum itu mencocoki mubtada antum. Yang tadi artinya atulabu qalu, para siswa berkata, atau libatu qulna, para siswi berkata. Antum qultum, kalian berkata. Antum qultunna. Antunna qultunna. Antunna qultunna. Antunna qultunna. Artinya? Kalian berkata. Nah, kalian telah berkata. Nahnu qulna. Nahnu qulna. Artinya? Kami berkata. Nah, kita ambil satu nomor lagi. Asnid koma wazaro wakana ilal doma iri kama fitamrin asabik. Musnadkan, sandarkan koma dan zaro dan kana kepada domir-domir sebagaimana pada latihan yang telah lalu. Nah, sekarang koma, siapa yang mencoba koma? Ya, kita baca bareng ya. Satu, nanti setelah itu antum misi yang zaro. Ya. Hamidun apa tadi? Koma ya. Hamidun koma. Hamidun koma. Aminatu komat. Aminatu komat. Anta kumta. Anta kumta. Anti kumti. Anti kumti. Ana kultu. Ana kumtu. Ana kumtu. At-tulabu qamu. At-tulabu qamu. At-talibatu kumna. At-talibatu kumna. Antum kumtum. Antum kumtum. Antuna kumtunna. Antunna kumtunna. Nahnu kumna. Nahnu kumna. Nah, kayak gitu. Sekarang zaro coba masukkan. Siapa ha, hamidun zaro. Ya, terus. Aminatu zarot. Ya. Anta zurta. Ya. Anti zurti. Ana zurtu. Nam. At-tullabu zaru. Ya. At-talibatu zurna. Antum zurtum. Antunna zurtunna. Nahnu zurna. Ahsanta. Kana, siapa yang nyoba kana? Hamidun kana. Ya. Gantel. Hamidun kana. Aminatu kanat. Anta kunta. Anti kunti. Ana kuntu. At-tullabu kanu. At-talibatu kunna. Antum kuntum. Antunna kuntunna. Nahnu kunna. Nam, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Yang kemarin yang Ismu Sakti yang Walilun kan Akalu Ismu Sakti-nya terus Ismu Sakti-nya Walilun. Nah itu nilainya lebih kecil mana Ismu Sakti sama Ismu Sakti isim tafdil lebih kecil. Kalau kulailun menunjukkan kecilnya sesuatu atau remehnya sesuatu. Tazkir itu tergantung apa niat sang pengucap untuk apa diucap maksudnya. Karena tazkir itu memiliki beberapa tujuan. Tujuannya bisa artinya untuk mengecilkan sesuatu yang dianggap besar. Seperti jabalun, orang enggak besar, antum maha kecil, antum bilang jubailun. Gunung kecil. Mengecilkan sesuatu yang dianggap besar atau menyedikitkan sesuatu yang dianggap banyak. Selain anak ngasih satu genggam uang ya, uang itu katakan dirham. Nah, antum anggap sedikit berarti durai himat. Kalau dianggap banyak dirhamatun. Kan kita dirhamatun dibikin jamak muannats salim misalkan, atau darohimu dibikin jamak taksir. Antum dianggap sedikit durahimatun, arti dirham yang sedikit, memiliki arti kan sedikit, atau menunjukkan hina, rojulun rujailun, laki-laki yang hina. Nah, jadi yang dibilang tuh laki-lakinya badannya gede besar, antum bilang rujailun, bukan maksudnya laki-laki kecil, karena kenyataannya dia besar. Maksudnya apa? Laki-laki hina, tahkir berarti. Ya artinya kembali ke niat pengucap sama kenyataan. Ya. Antum mengucap ini laki-laki kecil, kenyataannya besar. Antum mengucap rujailun, orang itu yang dibilang itu nafsirkannya cuma satu, nganggapnya hina. Yang saya bilang, maksud saya ini kamu laki-laki kecil, kecil gimana badan saya besar gitu. Ya terima orang ya. Itu jadi kembali ke apa? Kenyataan atau niat sama pengucap. Nah, untuk itu. Nah, kita cukupkan sampai sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.